Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadis as-sabi' wa at-tis'un ba'd al-mi'ah. An Ubaidillah wa an Abi Ubaid Mawla ibn Azhar wa ismuhu Sa'ad ibn Ubaid. Qala shahidtu al-'Eid ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu faqala هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامها يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. Dari Abi Ubaid maulanya Ibn Azhar yang namanya Sa'ad Ibn Ubaid, beliau berkata, aku menyaksikan hari raya bersama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau berkata, hadhani yauman, ini adalah dua hari yang Rasulullah SAW melarang an siyamihima. Dua hari yang Rasulullah SAW melarang dari puasa pada keduanya. Yaumu fitrikum min siyamikum, yaitu hari berbukanya kalian dari puasa kalian. Berbuka dari puasa adalah ketika maghrib, tetapi berbuka dari bulan Ramadan adalah tanggal 1 Syawal. Maka disebut dengan yaumu fitrikum min siyamikum. Ini hari raya berbuka ketika akhir dari Ramadhan, dari hari-hari puasa kalian. Wal yaumul akhar, dan hari lain, alladzi takuluna fihi min nusukikum, hari lainnya adalah hari yang kalian makan padanya dari sembelihan-sembelihan kalian. Berarti tanggal 1 Dzulhijjah. Walaupun disebut dengan yauman, dua hari, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, tetapi sesungguhnya lebih dari dua, karena mengikut tanggal 10 Dzulhijjah termasuk di dalamnya adalah hari-hari tasyrik, tidak boleh berpuasa padanya. Nah, maka kita lihat al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, Idul Fitri wa Idul Nahri huma al-'idani al-islamiyan. Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua hari raya Islam. Alladani ja'alahuma asy-syari' al-hakim al-karim yawmay farah wa surur. Yang syariat ini menjadikan keduanya, syariat yang hakim, yang bijak ini, menjadikan keduanya sebagai yaumai farah, dua hari gembira, dua hari bahagia, wabahjatin wahubur, hampir sama dengan farah wasurur, hari di mana semua orang berseri-seri dan gembira. Yati fihim al muslimuna anwa' al muta' al mubahah. Kaum muslimun ya'ti fihima, mendatangkan pada keduanya anwa', berbagai macam kenikmatan, mut'ah-mut'ah yang mubahah. Minal akli wasyurbi wal libasi waz zinati wa madha aidan. Hah? Ada lagi? Bagaimana kalau la'ib? Permainan-permainan dengan makna permainan yang mubah, seperti pertandingan gulat di zaman Rasulullah SAW ketika hari raya. Nah, atau latihan atau panah atau pedang ila akhirnya. Itu juga kegembiraan, barakallahu fikum. Yati fihim al-muslimuna anwa'al muta'al mubaha minal akli wasyarabi wal libasi wal zina wa ghairiha. وَقَدْ حَرَّمَ صَوْمَهُمَا, maka diharamkan berpuasa pada dua hari tersebut. لِأَنَّ الْفِطْرَ هُوَ تَحْلِيلُ الصِّيَامِ, karena hari raya Idul Fitri adalah hari raya untuk masuknya atau berakhirnya bulan puasa dan maksudnya masuknya kepada hari-hari biasa yang makan dan minum padanya. Artinya tahlil siam, menghalalkan puasa. Yang tadinya puasa, kemudian berbuka, berhenti dari puasa. Kassalamil salah, berarti seperti salam dalam salat. Setelah salat selesai, semua baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir salat, assalam. Wa akhir siam Ramadan, naam. Al-Fitr. Walian al-Adha, sedangkan Idul Adha yaumul akl, hari makan dan minum. Min al-Dhahaya wal-Hadaya, hari makan, hari saling memberi kurban, daging kurban, saling memberi dhahaya, saling memberi hadaya. Dhahaya dari dhahiyah, udhiyah, hadaya dari hadiah. Allati amara Allah ta'ala bil akli minhuma, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada hari raya tersebut untuk makan dari hadiah-hadiah tadi, makan dari sembelihan-sembelihan tadi. Fal khalqu fi hadainil yawmaini adyafullah, maka makhluk-makhluk ini pada dua hari tersebut adalah tamu-tamu Allah. فَلْيَقْبَلُوا ضِيَافَتَهُ, maka terimalah pelayanan tamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kaum muslimin di Idul Fitri untuk membagikan beras, gandum, korma, kismis. Bukan beras saja. Untuk apa? Agar mereka bergembira pada hari itu. Seakan-akan kaum muslimin semuanya tamu-tamu Allah, maka Allah yang memberi makan mereka para fuqara wal masakin pada hari itu dengan perintahnya berikan pada mereka zakat fitrah, yaitu zakat dalam bentuk makanan. Hari itu engkau berikan emas untuk zakat fitrah, enggak diterima dan enggak sah. Harus memberikan ta'am, makanan, agar semua kaum muslimin tamu-tamu Allah ikut mendapatkan jamuan dari Allah, makan minum gembira. Wal yufthiru fihima, dan agar mereka berbuka pada hari itu. Ramadan sudah selesai, maka berbukalah di bulan di awal bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Baik, dua-duanya terlihat hikmahnya mengapa dilarang untuk berpuasa. Bedanya dengan Jum'ah kemarin, yang Jum'at disebutkan kecuali kalau diiringi hari sebelumnya, atau diiringi hari setelahnya, atau hari yang biasa dia berpuasa padanya. Baik, tanggal 13, 14, 15, kebetulan Jum'at tidak mengapa. Atau puasa Daud, pas kebetulan Jum'at tidak mengapa, itu yang biasa. Itu perbedaannya. Tetapi dari satu sisi sama, karena dua hari raya ini adalah hari makan dan minum, hari gembira, maka tidak boleh berpuasa. Demikian pula hari Jumat, Sayyidul Ayyam, Idul Usbu'. Sudah berapa hari yang kita dapatkan yang tidak boleh puasa padanya? Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tashrik. Kam Qamsa. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Istafadna min hadal hadith fawaid jamlah. Minha tahrimu sawmi yawmai al-fitr wal-adha, haramnya puasa dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Thaniyah, ayal faidah al-thaniyah, anna sawma fihima la yan'aqid, bahwa puasa pada keduanya tidak sah. La yan'aqid ghairu mujzi. Ini istilah-istilah fiqih. la yan'aqid ghairu mujzi, atau lam tasah shaumuhu aw lam yasah ghairu mujzi, karena diambil dari kata jaza, tidak ada balasan apapun karena salah dan tidak disuruh pada hari raya. La tasih, yakni tidak sahih, karena syaratnya ada yang kurang, maka ibadah tersebut ghairu sahiha. Yang ketiga, kalimat la yan'aqid, dalam keadaan dia tidak teranggap, tidak teranggap. Fala yasih sawa'un kana liqada'in aw naflin aw nadhrin, sama saja apakah untuk mengqadha atau untuk salat-salat, untuk pahala nafilah atau untuk nadar. Aku bernadar puasa di hari raya, enggak bisa walaupun nadar. Tidak sah, tidak teranggap, dan tidak ada balasan apa-apa. Yang ketiga, hikmatun nahi an shaumihima. Kita mendapatkan pula dari hadis ini hikmah limada yunha an shaumi hadainil yawmain. Mal hikmah? Ai ma asyara ilaihi fil hadis. Apa yang disebutkan dan diisyaratkan dalam hadis? Min anna 'idal fitri huwa al-yawm alladhi intaha bi dukhuli syahr Ramadan. Karena Idul Fitri adalah hari di mana berakhirnya bulan puasa. Maka masa puasa lagi? Justru harus dibedakan. Bulan puasa telah berakhir, maka hari itu jangan puasa. Intaha bidukhuli syahr Ramadan, selesai, sudah lewat masuknya bulan Ramadan. Fal tumayyiz wal tu'raf hududus shaumil wajib wal bil fitri. Maka hendaklah dibedakan, hendaklah dijelaskan, agar terlihat batas-batas puasa yang wajib dan batas-batas di mana di situ berbuka. Oleh karena itu, di awal Ramadan tidak boleh puasa, di akhir Ramadan tidak boleh puasa. La tasumu yawman aw yawmayni qabla Ramadan. Jangan mendahului puasa sebelum bulan Ramadan satu hari atau dua hari. Bahkan keras sekali ancamannya. Faman shoma yaumus syak faqad 'asha Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim. Ramadan imma 30 hari wa imma 29 hari. Awal akhir. Di awal tidak boleh puasa, agar terbedakan mana awal bulan Ramadan. Kalau ada keraguan, ini sudah masuk atau belum masuk, enggak boleh puasa. Sampai ada keyakinan dengan jelas bahwa telah terlihat hilal, atau dengan jelas genap 30 hari, maka baru puasa di awal bulan Ramadan. Sebelumnya tidak boleh puasa. Jadi tidak berlaku kaedah daripada mendingan-mendingan, walaupun-walaupun, enggak berlaku. Misalnya kamu berpikir, ini kan ragu-ragu, Ramadan atau bukan Ramadan? Udahlah puasa aja. Kalau memang Ramadan, alhamdulillah sudah puasa. Kalau bukan Ramadan, namanya puasa sunnah, biar aja begitu. Ini padahal ini enggak berlaku. Mengapa? Karena dianjurkan, disuruh untuk tamyiz, pembedaan mana bulan Ramadan, mana bukan. Maka justru yaumus syak tidak boleh puasa. La tasumu yaumus syak. Jangan puasa yaumus syak. Wa man shama yaumus syak faqad asaba al-qasim. Demikian pula akhirnya. Kalau kamu puasa di satu Syawal pada hari raya, puasa lagi berikutnya, disambung sampai seminggu, yang katanya puasa Syawal, akhirnya tidak jelas pula tamyiznya. Aina Ramadan min ghairi Ramadan. Sehingga haram saum fi hadzal yaum wa fi hadzal yaum. Apa hikmahnya? Tamyiz baina Ramadan wa ghairihi. Kama nahaa 'an shiyami yaumin aw yawmayni qablahu. Sebagaimana dilarang pula dari puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, yang dijuluki dengan yaumus syak. Tamyizan lahu 'an ghairihi, sebagai pembedaan antara Ramadan dengan bukan Ramadan. Taib ammal adha fali annahu yawman nusuk alladhi amara bil akli minhu. Adapun adha, maka sungguhnya itu adalah hari penyembelihan hewan-hewan kurban yang diperintahkan untuk makan daripadanya. Sembelih dan makanlah daripadanya. Kulu minha wa at'imul faqir. Al-ba'is al-faqir. Kaya pula ayah? Fakulu. Fakulu minha wa at'imul. Bukan ba'is al-faqir. Hah? Naam, ya Allah khufad. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Baik. Disuruh untuk kamu yang menyembelihnya makan. Maka ketika kamu menyembelih 4 atau 5 unta atau 30 kambing, kamu ambil dari kambing yang ini, dari kambing yang ini, dari kambing yang ini, cicip semua kambing yang kamu sembelih. Ya. Kalau memang itu nikmat, kamu rasakan nikmatnya. Kalau ternyata kurang, rasakan sendiri apa yang kamu sembelih. Kamu pengen yang bagus-bagus, gagah sampai masya Allah, ternyata keras dagingnya dan kurang enak rasanya. Ya, itu kambingmu. Ya. Kambingmu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Falyubadir ilam titali amrih. Karena disuruh untuk memakannya, maka segeralah. Setelah disembelih, bakar, makan. Barakallahu fikum. Tidak nunggu untuk esok. Karena puasa. Saya hari raya ini puasa. Menyelisihi hikmah. Menyelisihi hikmah. Qala falyubadir ilam titali amrihi bitanawuli min thayyibati rizqihi. Maka hendaklah bersegera mempraktikkan perintah Allah dengan mengambil daripadanya, makan daripadanya, dari apa yang baik yang Allah rizkikan. Falaysa minal adabi wal li'aqah. Maka tidak termasuk adab yang baik kepada Allah ketika diperintah menunda-nunda. Juga tidak layak. Apa itu layak? Layak. Bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Enam. Tidak layak. Tidak pantas. Al-i'rab an diyafatil kirim. Tidak pantas. Tidak layak seseorang berpaling. Menolak jamuan. Dari Allah SWT yang akramal akramin. Allah yang menginginkan agar kalian makan dan minum sehari itu. Makanlah. Berikan, bagikan pada fuqara agar semua kaum muslimin saat itu makan. Seakan-akan tamu Allah Taala dan Allah berikan jamuan. Daging, kambing, unta, sapi, masya Allah. Baif, tamu, diafah, pertamuan. Jamuan. Annahu yustahab lil khatib. Yang keempat, dianjurkan bagi al-khatib an yadhkur fi khutbatihi ma yata'allaq bi waqtihi min al-ahkami wa yataharra al-munasabat. Kita mendapatkan faedah juga yang keempat. Anjuran bagi para khatib di mimbar-mimbar, khusus yang dimaksud di sini khatib Idul Adha atau Idul Fitri, an yadhkura fi khutbatihi, hendaklah dia menyebutkan dalam khutbahnya apa yang berkait dengan waktu. Apa yang berkait dengan waktu tersebut. Idul Adha berbicara tentang kurban, hikmahnya kurban, kenapa disyariatkan kurban, apa saja syarat-syaratnya, mengapa demikian, apa hikmah-hikmahnya. Demikian pula Idul Fitri, bicara tentang masalah apa yang didapatkan dari Ramadan dan apa hikmah dari Ramadan dan apa semestinya setelah Ramadan. Dan tentang sedekatul fitri, pentingnya ila akhirnya. Wa yataharral munasabat. Dan yataharral munasabat. Berarti kalimat munasabat ammah. Berkait atau yataharral itu memperhatikan munasabahnya. Memperhatikan munasabat. Artinya faedahnya faedah ammah, faedah umum. Bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi pada semua kesempatan. Kalau kamu disuruh untuk khutbah di hari Jumat. Dalam keadaan kamu lihat situasinya begini, kondisinya begitu. Maka nasihati mereka pada hari Jumat tersebut tentang itu. Munasib. Mencocoki. Kalau pembicaraanmu mencocoki keadaan. Atau memang sangat diperlukan saat itu. Disebut munasib. Cocok. Pas. Tetapi kalau bicara dalam situasi begini, bicaranya bicara lain. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Barakallahu fikum. Ada lagi faedah lain? Tayyib. Maka hibatul qadr barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.